Ana punya kajian Abdullah Taslim yang meluruskan tuduhan antum. Oh, ini pembahasan manhaj. Hah? Bahwa antum berdusta atas nama Syekh Abdullah Al-Bukhari. Nah. Allah musta'an. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Mungkin yang dimaksud di sini apa yang disebarkan bahwa saya mengatakan bahwa Syekh Abdullah Al-Bukhari mengatakan bahwa Firanda mengakui akan menarik bukunya atau membantah buku yang telah dikeluarkannya. Yang pertama harus diketahui bahwa ini sifatnya penukilan. Penukilan, kadang-kadang seorang perawi yang terpercaya pun kadang-kadang keliru. Bukan sebuah pernyataan, tapi menukilkan dari Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Dan yang namanya kekeliruan dalam menukil bisa saja terjadi. Namun dengan itu tidak segera seorang difonis kadzab, pendusta atau berdusta. Kalau seperti itu hampir tidak ada yang selamat, meskipun para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menukilkan tazawwaja Nabi sallallahu alaihi wasallam Maimunah wa huwa muhrim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah ketika Nabi sedang ihram. Maimunah yang meriwayatkan hadis ini, yang dia sendiri dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah dalam keadaan halal, bukan sedang ihram. Ditambah lagi Abu Rafi yang menjadi perantara pernikahan, beliau juga menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah dalam keadaan halal, bukan dalam keadaan ihram. Apakah kita mengatakan Ibnu Abbas kadzab atau berdusta? Waliyadzubillah, na'udzubillah. Para sahabat adalah orang-orang yang terpercaya, yang adil. Keliru, itu sifat manusia, kadang-kadang keliru dalam meriwayatkan hadis. Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah SAW pernah kencing berdiri, maka dia telah berdusta. Ternyata Hudzaifah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing dalam keadaan berdiri. Fal alim hujjah ala man lam ya'lam, yang mengetahui hujjah terhadap yang tidak mengetahui. Kekeliruan itu biasa. Dan itu kadang-kadang tidak mengeluarkan seorang dari haddus tsiqah. Kemudian yang kedua, hal yang seperti ini ya, bahwa saya pernah menyebutkan bahwa Syekh Abdullah Al-Bukhari mengatakan bahwa Firanda akan membantah bukunya ya, atau yang semisalnya, saya sudah agak lupa. Nah, mungkin Anda pernah mengatakan itu, karena ketika itu kita bermajelis beberapa orang, saya dan juga beberapa yang lainnya. Bahkan sempat Syekh Abdullah Al-Bukhari bertanya kepada saya, apakah Firanda sudah menarik bukunya atau sudah membantah bukunya. Ana mengatakan, ya sampai saat ini belum ada Syekh. Ana tidak mengetahui kalau dia membantah bukunya. Nah, itu yang terjadi. Setelah majelis itu pun ana sempat murajaah dengan salah seorang ustaz yang sempat hadir di situ, bahwa Syekh Abdul Bukhari mengatakan ini. Dan dia juga mengiyakan. Nah, maka itulah yang saya sampaikan. Nah, ya, kemudian setelah menyebarnya ini bahwa saya dikatakan berdusta atas nama Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, maka dalam satu kesempatan umrah saya sempat bertemu beliau dan saya tanyakan kembali, Syekh, ana mau tanya tentang kejadian di majelis itu, apakah betul Firanda akan mencabut bukunya ya, yang telah dia tulis tentang Ihya Uttrath? Maka Syekh Abdullah Bukhari mengatakan ya, kejadian sebenarnya begini, bahwa ketika saya menyampaikan kepada mereka tentang Ihya Uttrath, tidak seorang pun dari mereka yang membantah. Bahkan mereka mengatakan, ya Syekh, ma'alimna illal an, kami tidak mengetahui kecuali sekarang, Syekh. Lalu kata Syekh, wa min lazimihi annahu idza 'alima anna iyatara 'ala al-batil fayalzamuhu an yataraja an kitabihi. Itu. Ya. Konsekuensinya kalau dia sudah mengatakan kami tidak mengetahui kecuali sekarang, berarti dia sekarang sudah mengetahui. Konsekuensinya sebenarnya dia harus menarik kitabnya. Itu yang dikatakan oleh Syekh. Ya. Sehingga barakallahu fikum mungkin ya, ketika itu bahasa beliau tersamarkan sehingga saya memahami demikian pula yang lainnya memahami bahwa beliau mengatakan Firan tidak akan menarik bukunya. Tapi setelah saya cross check kembali, ini yang dimaksud oleh Syekh, bahwa mereka ketika di majelis tidak membantah dan mengatakan kami tidak mengetahui kecuali sekarang. Dalam kondisi Syekh menerangkan kepada mereka kesesatan-kesesatan Ihya Uttara. Ya. Dan tidak keluar dari mereka bantah. Nah, nanti belakangan baru mengatakan, wah kami sebenarnya mau membantah tapi enggak enak. Enggak enak masa di depan Syekh membantah. La haula wala quwata illa billah. Apa manfaatnya seperti ini? Apa manfaat ucapan kami tidak mengetahui kecuali sekarang? Hah, basa-basi di depan Syekh. Wallahul musta'an. Nah. Kalau dikatakan bahwa saya berdusta dalam hal ini, berarti yang benar yang lainnya itu yang benar. Ya. Penukilan yang alhamdulillah mereka tidak membantahnya. Berarti betul. Mereka mengakui kesalahan Ihya Uttara dan mengatakan kami tidak mengetahui kecuali sekarang, itu betul. Ya. Karena mereka tidak membantahnya. Kecuali dalam keadaan seperti ini, setelah kita cross check, Syekh mengatakan, ya, jadi yang saya pahami dari Syekh, bahwa beliau setelah menjelaskan kesalahan Ihya Uttara, mereka tidak membantahnya dan mereka memahaminya. Pada saat itu, konsekuensinya, ya, rupanya ini dari Syekh Abdullah, konsekuensi Firanda, ya, seharusnya dia menarik bukunya itu atau membantahnya. Ya. Membantahnya dengan mengeluarkan bantahan terhadap apa yang telah dia tulis. Ini wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.